Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Perkenankan saya untuk menyampaikan sesuatu pada pagi hari ini yang terkait dengan dasar-dasar ilmu warisan. Semua kita ada kalanya sebagai pewaris atau yang mewarisi, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengenal setidaknya ilmu dasar yang terkait dengan masalah warisan ini, agar kita tahu seperti apa syariat Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait warisan ini. Ilmu waris adalah ilmu tentang pembagian harta warisan, baik secara keilmuan atau secara hitungan. Jika ilmu waris ini mencakup kaidah-kaidah, dasar-dasar tentang ilmu warisan dan bagaimana cara menghitungnya. Namun yang terpenting di sini adalah dasar-dasar ilmu warisan dulu. Karena kalau kita ingin mendalam tentang ilmu warisan, ya tentu butuh waktu yang panjang. Tapi setidaknya kita tahu dasar-dasarnya. Kalau anak ditinggal mati oleh orang tua meninggalkan harta sekian-sekian, berapa jatah anak, berapa jatah istri misalnya, dasar-dasarnya saja. Itu dulu yang kita pelajari insyaallah ta'ala. Apa faedah kita mempelajari ilmu warisan? Berkata Syekh Shalih bin Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, isalu nasibi kulli warithin ilaihi. Faedah kita mempelajari ilmu waris adalah kita akan memberikan bagian masing-masing ahli waris, kita memberikan bagian mereka kepada yang berhak menerimanya. Seberapa banyaknya, siapa-siapa saja yang berhak dan warisan, ini akan kita ketahui dengan kita mempelajari dasar-dasar ilmu waris. Adapun hukum mempelajari ilmu warisan adalah fardu kifayah. Fardu, kewajiban itu ada dua macam. Ada kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang, itu namanya fardu, fardu ain, seperti sholat. Sholat semua orang asalkan tidak ada halangan. Kalau wanita ada halangan haid, nifas misalnya, semua orang harus melakukan sholat. Ini namanya fardu ain. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang itu namanya fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Kewajiban yang kalau dikerjakan oleh sebagian orang sudah dianggap cukup gugur kewajiban dari yang lainnya. Contohnya azan. Tidak semua orang itu azan. Dalam satu RT, satu RW, satu kampung, ya, satu orang misalnya memandangkan azan di masjid kampung sudah cukup gugur kewajiban dari yang lainnya. Tapi kalau ada sebuah kampung, kampung muslimin, sepakat penduduknya untuk tidak mau mengumandangkan azan. Kata ulama, diperangi sampai mereka mau azan. Karena azan ini fardu kifayah. Kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin. Tetapi kalau sudah ada yang menjalankan dan sudah dianggap cukup gugur kewajiban dari yang lainnya. Mempelajari ilmu warisan ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang yang ada waktu untuk belajar ilmu waris, apalagi sampai mendalam, gugur kewajiban dari yang lainnya. Karena nanti kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan warisan, kepada siapa orang akan bertanya? Ingin mencari penyelesaian, tentu ada orang yang memiliki keahlian, kemampuan, ilmu yang cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seorang meninggal, meninggalkan harta, apakah hartanya itu langsung dibagi warisan? Jawabannya tidak. Tidak langsung dibagi waris. Nanti ada urutan-urutan harta tinggalan mayit untuk apa? Nanti kita akan tahu bahwa ternyata pembagian waris itu yang paling akhir dari urutan-urutan yang akan saya sebutkan. Orang kalau meninggal, meninggalkan harta, itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, harta tadi untuk biaya proses pemakaman. Sebagian tempat itu kan kalau ngubur itu harus bayar, Mbak. Ya, harus bayar. Untuk membeli kain kafan, membeli air, untuk mandikan jenazah, upah untuk apa? Yang memandikan, ya, upah untuk yang misalnya menggali kuburnya. Ini diambilkan dari harta warisan. Jadi kalau seorang meninggal, meninggalkan harta, ada orang meninggal meninggalkan utang, ya kan? Ada orang meninggal bukan meninggalkan harta, malah meninggalkan utang. Ini yang akan kita bahas, orang meninggal meninggalkan harta. Harta itu untuk apa? Yang pertama, untuk biaya-biaya proses pemakaman. Mungkin kain kafan itu ya belum tersedia sehingga butuh beli. Dari mana duitnya? Ya, diambil dari ya harta yang ditinggalkan oleh mayit. Air misalnya, kabur barus, upah untuk orang yang memandikan jenazah, kemudian untuk proses pemakaman. Namun sesuatu yang memang secara syariat ya itu dibolehkan. Tentu biaya-biaya yang memang secara syariat itu memang dituntunkan. Itu yang pertama. Jadi bukan langsung dibagi secara warisan, bukan. Jadi yang pertama untuk biaya-biaya proses pemakaman. Yang kedua, kalau biaya-biaya proses pemakaman sudah selesai, masih lebih, masalahnya masih lebih. Kalau nggak lebih ya sudah, nggak usah bicara tentang warisan. Nah, apa yang mau dibagi kalau nggak ada duitnya, nggak ada hartanya, ya. Kalau masih lebih, Yang kedua, mungkin si mayit tadi punya hutang yang berboroh. Hutang yang ada borohnya atau jaminannya. Si mayit misalnya utang duit misalnya 10 juta dengan menyerahkan sertifikat tanah, kan mungkin ya. Maka ini dulu yang dibayar. Ini dulu yang dibayar dari harta warisan tadi untuk membayar utang yang ada borohnya atau jaminannya. Kalau ternyata masih lebih, masuk kepada tahapan ketiga. Hutang-hutang mayit kepada Allah. Kalau nyari hutang sembahyang ya tidak. Karena orang kalau sholat itu harus dikerjakan selama nyawa masih apa? Ada. Walaupun sholatnya itu hanya dengan kemedep misalnya atau dengan mengisyaratkan jari. Sahabat Umar ya ketika akhir-akhir beliau sebelum meninggal, itu kan ditusuk perutnya oleh seorang majusi bernama Abu Lulu'ah. Sahabat Umar, ya ususnya sampai putus, darahnya terus keluar, Umar semaput, pingsan. Setelah sembuh dari pingsannya, ini darah terus keluar. Umar diingatkan oleh para sahabat, "Salli fa innaka lam tusalli." Wahai Khalifah Umar, Anda sholat, Anda tadi sholatnya belum selesai. Ketika sholat ditusuk oleh seorang kafir. Umar dalam keadaan darah keluar, Umar mengatakan, "Na'am." Iya. "La hadza fil islami liman taraka as-salat." Orang tidak mendapatkan bagian dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Umar pun sholat dengan semampunya. Jadi tidak ada istilah orang meninggalkan sholat nanti dibayarkan, itu enggak ada dalam Islam sebenarnya. Di desa, di kota, atau di pegunungan, atau di pedalaman, apapun suatu ucapan atau perbuatan, semuanya kita paparkan apakah tuntunannya seperti itu atau tidak. Yang intinya, hutang-hutang mayit kepada Allah yang terkait dengan harta. Apa contohnya? Misalnya, seorang punya kambing 40. Sudah sampai 1 tahun, sudah 1 haul 1 tahun, masih punya 40, hari ini harusnya dia mengeluarkan zakat, namun karena sibuk dia pepergian, lah besok sajalah saya mau pepergian, ternyata meninggal. Berarti kan dia punya utang apa? Zakat. Kambing-kambing tadi kan sebagai harta warisan, dikeluarkan 1 untuk zakat. Berarti mayit tadi punya utang pada Allah ini dulu yang dibayar, bukan rayahan warisan, bukan bagi-bagi waris, itu nanti yang terakhir. Atau si mayit misalnya ketika hidup mengatakan seperti ini, "Nazar, kalau anak saya pulang dari Jakarta sampai kampung selamat, saya akan nyembelih kambing, saya akan bagi-bagi kepada tetangga." Anaknya pulang selamat, nanti kan dia harus membayar nazar. Duit sudah ada, tinggal nunggu saja. Tapi subhanallah, belum menunaikan nazar, orang tadi meninggal. Berarti kan dia punya utang pada Allah. Berarti harta yang dia tinggalkan sebagai warisan, sebagiannya untuk bayar utangnya kepada Allah. Contoh yang ketiga, seorang sumpah, "Ya Allah, hari ini saya tidak akan makan." ternyata dia makan, berarti dia kan melanggar sumpah. Orang yang melanggar sumpah harus membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Pilih, silahkan pilih. Ada opsi, ada pilihan. Orang yang sudah sumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, dia itu terkenai kafarat memberi makan 10 orang miskin. Makanannya seperti apa? Ya makanan yang biasa, yang kita makan. Bukan makanannya harus yang mewah, burger atau apa, ya enggak. Atau makanannya bekatul, ya bukan. Makanan yang biasa kita makan. Ya nasi ya misalnya, gereh, kemudian ada sayur kangkungnya misalnya. Atau memberi makan 10 orang miskin, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Ya, seorang bersumpah, hari ini saya tidak makan. Kalau sumpah itu seorang mengatakan demi Allah. Tapi kalau tidak ada demi Allah ya bukan sumpah. Seorang mengatakan pada istrinya, hari ini saya tidak makan. Kemudian dia makan. Ya dia bukan sumpah tapi ngelemboni, ya kan? Karena tadi mengatakan tidak apa, makan kalau dia makan berarti ngelemboni. Gak ada hukum kafarat. Ada hukum kafarat kalau seorang mengatakan demi Allah, wallahi hari ini saya gak makan. Ini baru dinamakan sumpah. Jadi kalau tidak ada wallahi atau demi Allah ya bukan sumpah. Berarti seorang itu memberitakan kemudian melemboni, ya kan, mengatakan saya gak akan makan ternyata. Tapi gak apa-apa kalau dia makan ternyata lebih maslahat bukan melemboni. Saya gini, hari ini saya gak makan lah, rasanya gak enak. Ketika siang, lapar banget. Mau gerak, mau apa, gak bisa, kemudian makan, ya gak apa-apa. Karena ini juga bukan janji yang apa, kuat, hanya tadi pas ketika mengatakan, ya gak mau makan rasanya, ya senep perutnya misalnya. Ya gak apa-apa, seperti itu. Bukan sumpah. Ya. Ya, kalau dia mengatakan demi Allah barang saya ini sudah ditawar sekian. Padahal belum ditawar. Itu sumpah. Ya, ini namanya sumpah palsu dalam hadis istilahnya al-yaminul ghamus. Sumpah yang menjerumuskan ke dalam ya dosa. Orang mengatakan ini barang saya sudah ditawar sekian, padahal belum ditawar. Sumpah lagi, ya ini kan dosanya berlipat. Ya bohong yang menggunakan nama Allah hanya untuk cari keuntungan duniawi, ya kan? Allah, nama Allah kan nama yang mulia. Jangan menggunakan nama Allah untuk hal-hal yang seperti inilah. Walaupun kita jujur pun misalnya demi Allah, ini barang sudah ditawar sekian, itu kata ulama tidak bagus. Walaupun kamu jujur apa adanya, karena apa? Supaya orang itu jangan meremehkan nama Allah. Nanti orang lagi-lagi sumpah, akhirnya nama Allah itu tidak dimuliakan. Jangan sampai seperti itu ya. Orang jujur itu kan gak harus sumpah lah. Ya, harus sumpah. dasar dia jujur, orang dia percayalah insya Allah dengan ucapannya. Orang dia belum membayar kafarat sumpah sudah meninggal, maka untuk membayar kafarat tadi diambil dari harta warisan tadi. Kemudian urutan yang keempat, kalau biaya untuk proses penguburan sudah beres, utang-utang yang ada borongnya sudah terbayar, utang-utang pada Allah pun beres, lunas. Sekarang dilihat, dia punya utang kepada orang atau tidak. Utang itu bukan dosa, tetapi perkaranya berat banget. Sampai orang yang mati syahid saja belum bisa masuk dalam surga kalau dia punya utang. Makanya orang yang punya utang itu tulung ada catatan, kemudian mungkin keluarganya dikasih wasiat, ini saya punya utang sekian-sekian, kalau saya meninggal ini utang saya, ya, ini utang saya. Supaya apa? Supaya hak-hak Bani Adam itu kita tunaikan. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu? Kalau saya terbunuh dalam perang ini?" Kata Rasulullah, "Kalau kamu terbunuh dalam perang ini dalam keadaan kamu maju bertempur dan tidak lari dari pertempuran, surga." Pergi orang tadi. Setelah pergi dipanggil, mari. Tadi Jibril membisikkan di telinga saya, kecuali kalau kamu punya utang, maka masih tertahan. Jadi utang itu halal, utang itu boleh, tapi ada tulis menulis, ada catat mencatat, ada saksi, biar apa? Tenang, nanti keluarga insya Allah kalau seorang meninggal ngerti utangnya sekian akan berusaha membayar. Orang punya hutang apakah terhina? Jawabannya ya tidak, karena Rasulullah sendiri pernah hutang. Kalau hutang itu hina, gak mungkin Rasulullah melakukan yang apa? Hina. Utang bakal punya. Ya tergantung, ada orang utang malah jadi apa? Ya melarat, ya bangkrut, ya kan? Utang yang terpaksa saja. Kalau tidak terpaksa, untuk apa kita utang? Ya, betul? Ya. Ya. Diutang sama orang. Mayit meninggal punya utang. Uang yang ada itu gak cukup untuk bayar utang, tapi dia punya uang sama orang. Definisi harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit ketika dia meninggal, apakah harta itu ada di tangannya atau ada pada tangan orang lain. Hanya saja harta yang ada di tangan orang lain bisa kembali, bisa tidak. Kan orang macam-macam ya, ada orang utang kemudian ya wassalam, tidak mau bayar. Tapi tetap itu aslinya harta warisan, karena itu aslinya milik si mayit tadi. Berarti kalau ini duitnya habis, misalnya utangnya 20 juta, sekarang uangnya hanya 10 juta. Dia punya 30 juta tapi sama orang. Sudah dibayarkan 10 juta dulu, yang apa namanya 10 nyusul. Atau kalau ada keluarga yang berbuat baik, sudah tak tombok dulu. Ya ini bagus. Biar mayit itu tenang lah. Sebagaimana ketika ya hidup, ya sama-sama seneng bareng-bareng, ketika ada yang ada masalah, ada keluarga yang berusaha untuk membantu. Kalau tidak ada, ya sudah. Orang yang ngutangi harus sabar. Karena Allah SWT mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang ini ternyata sulit membayar, sulit di sini bukan orangnya itu angel-angelan, bukan. Dia udah usaha, masih gagal. Usaha belum berhasil. Usaha hasilnya masih kecil. Maka orang yang ngutangi, kreditor, itu harus sabar menunggu sampai punya. Seperti itu ayat mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang ternyata orang yang kesulitan membayar, maka wajib menunggu sampai mudah. Sehingga kata ulama, tidak boleh orang dilaporkan penguasa di penjara. Penjara karena dia utang 20 juta belum bayar, enggak boleh. Kalau di penjara malah kamu enggak dapat apa-apa. Kenapa? Enggak bisa kerja. Ya kan? Ini kalau orangnya baik. Ini kalau orangnya dia sebenarnya uangnya banyak, tapi ternyata tidak membayar, nah sudah. Hadis mengatakan, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang sudah bisa membayar utang, dia orang yang cukup. Sudah jatuh tempo, ternyata ngulur-ulur pembayaran, orang dolim ini. Walaupun dia tidak merampas hartanya, tapi dia sudah bisa membayar. Tempo sudah jatuh, sudah lewat. Kok tidak membayar, ini orang yang dolim, kata Nabi. Layyul wajidi zulmun. Mengulur-ulurnya orang yang sudah cukup untuk membayar utang, itu dihukumi dolim. Yuhillu irdohu wa uqubatahu. Boleh kita bicarakan kehormatannya. Contohnya, kamu jangan ngutangi sama dia. Ini orangnya pernah utang sama saya 2 juta gak mau bayar. Berarti kan kita ngerasani. Boleh kita ngerasani orang kayak gitu. Supaya apa? Orang itu selamat. Jangan terjatuh seperti saya terjatuh, terjatuh ngutangi dia. Agar orang ini selamat, ini boleh. Ngerasanya seperti ini, boleh. Agar orang lain selamat. Jadi, hutang-hutang kepada manusia ini yang didahulukan. Kemudian tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya, mungkin si mayit sebelum meninggal berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong ya seperempat harta saya untuk wakaf masjid. Berarti ini kan wasiat. Ya, wasiat adalah pemberian harta dari seorang yang hidup tapi diberikan setelah mati, itu namanya wasiat. Wasiat dalam bab fikih, dalam ilmu fikih itu adalah pemberian harta dari orang yang hidup tapi pemberian ini diberikan setelah meninggal, itu namanya wasiat. Kalau biaya-biaya penguburan beres, sudah terbayar. Utang-utang yang berboroh terbayar. Utang-utang pada Allah lunas. Utang pada manusia lunas. Warisan nanti. Ya. Kalau si mayit sebelum meninggal pernah mengatakan, tolong kalau saya meninggal, sekian harta saya untuk wakaf masjid. Maka ini dulu yang diberikan. Selama wasiat tadi tidak melebihi sepertiga harta. Kalau harta seorang itu misalnya 3 juta. Wasiatnya ternyata 2 juta, enggak boleh. Wasiat itu enggak boleh melebihi sepertiga. Karena yang namanya ahli waris itu kan punya hak. Orang mau semangat ngamal, semangat, tapi jangan sampai ahli warisnya ya kekurangan. Karena orang kalau meninggalkan anak cucunya dalam keadaan cukup kan lebih baik daripada meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan miskin, nanti minta-minta pada orang. Jadi orang kalau meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan cukup itu lebih bagus daripada meninggalkan anak-anak dalam keadaan miskin, kemudian minta-mintakan orang tuanya sudah meninggal, ya tercoreng, loh anaknya siapa sih, kok jaluk-jaluk, minta-minta, orang tuanya yang kudunya tenang di kuburan, ya masih jadi bahan omongan. Oh anaknya si Fulan ya pantas tukang apa, jaluk-jaluk, minta-minta. Nah ini kan tercela yang seperti ini. Jadi wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Kecuali kalau ahli waris rela. Kalau ahli waris itu rela, yang namanya hak dalam Islam, itu boleh diambil, boleh tidak diambil. Ini haknya ahli waris, tapi ahli waris menghalalkan, ya monggo saja, silahkan. Karena ahli waris sudah merelakan. Sudah, ya. Yang meninggal. Ada pertanyaan, seorang anak misalnya tahu orang tuanya misalnya semasa hidup mengeluarkan zakatnya itu sebenarnya kurang. Wong panennya 10 ton kok mengeluarkan hanya sekintal misalnya kan. Padahal 10 ton itu zakatnya 1 ton. Kan gitu. Kok mengeluarkannya sekintal, berarti kan kurang 9 kintal. Nah, sekarang orang tuanya meninggal, meninggalkan harta. Anaknya kan ngerti, berarti kan dia zakatnya kurang kan. Maka kalau dia ngerti berapa jumlahnya, kekurangannya ya dari harta warisan tadi. Nah ini ambil 9 kintal untuk zakat. Tapi kalau kita tidak tahu, gak tahu seberapa, tapi saya yakin kalau zakatnya ini kurang, maka dikira-kira yang mendekati kepada kebenaran, dikira-kira kurang lebih segini, kita zakati supaya si mayit lepas tanggungannya. Jadi kalau kita tahu kurangnya berapa, ya nominalnya seperti yang kita tahu. Kalau kita tidak tahu, berarti dikira-kira yang kira-kiranya ya yang tepat, kan kira-kira tapi lah ngawak, tapi ya jauh dari kebenarannya, enggak benar, mendekati kebenaran, kira-kiranya itu mendekati kebenaran. Kemudian tahapan yang terakhir, kalau seorang meninggalkan harta sudah semuanya beres, baru dibagi waris. Jadi bukan hari itu orang meninggal, hari itu pula dibagi warisan, bukan. Lihat dulu, si mayit ini punya utang atau tidak. Ya. Wasiat. Wasiat apa dulu? Ya. Ditarik. Pertanyaannya, ada orang tua memberi tanah 1 hektar kepada anaknya. Orang tua belum meninggal. Kemudian tanah tadi ditarik lagi oleh orang tuanya. Ini pertama, itu bukan wasiat. Karena yang namanya wasiat itu adalah pemberian harta yang diberikan setelah meninggal. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, itu namanya hibah. Hibah itu pemberian. Hibah itu tidak boleh seorang itu pilih kasih. Misalnya ada orang punya anak 3 yang salah satunya jangan berbakti banget, apa-apa ya ini terus, sudah nanti kamu tak kasih yang paling banyak. Yang ini kasih sehektar, yang ini setengah hektar. Oh, enggak boleh. Tidak boleh. Kalau anak berbakti pada orang tua, memang sudah kewajiban pahala di tangan Allah. Orang tua enggak boleh pilih kasih. Kenapa? Karena kalau pilih kasih, nanti antara anak dengan anak terjadi apa? Cekcok. Antara anak yang diberi sedikit dengan orang tuanya pun hatinya itu apa? Dongkol, ya kan? Apa kita kepengin menjadi sebab anak-anak kita ribut? Ya kan? Enggak boleh seperti itu. Kemudian, seandainya wasiat tadi betul, sudah kamu kalau nanti kalau saya mati itu yang saya hektar untuk kamu. Ulama mengatakan yang seperti ini tidak boleh. Karena hadis mengatakan innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqo fala wasiyata liwarisin. Allah sudah memberikan semua orang itu haknya. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu dapatnya warisan, bukan dapat apa? Wasiat. Jadi misalnya orang tua mengatakan nanti kalau saya mati sehektar untuk kamu, itu enggak boleh. Itu namanya wasiat. Wasiat itu pemberian dari orang hidup yang diberikan nanti kalau dia sudah mati, itu namanya wasiat. Kalau masih hidup namanya hibah. Ini dibedakan. Orang yang berwasiat untuk ahli warisnya, ini tidak boleh karena Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Terus apa? Yang didapat, yang didapatnya warisan bukan wasiat. Iya. Kemudian jawaban berikutnya. Kalau ada orang tua memberi tanah. Nah, ini tanah 10 bin untuk anak. Silakan ambil. Diambil, setelah itu kok diambil lagi oleh orang tuanya? Jawabannya boleh. Boleh karena Rasulullah mengatakan, ya, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tua. Tapi khusus untuk pemberian orang tua. Adapun pemberian orang lain tidak boleh. Misalnya saya memberi, ya, kepada seorang, nih kamu tak kasih tanah 10 bin. Kemudian saya tarik lagi, itu seperti anjing muntah kemudian jilat muntahannya. Apa yang dimaksud? Haram. Orang memberi sesuatu, nih kamu tak kasih tanah 10 bin. Orang lain bukan anak, orang tua pada anak, kemudian ditarik lagi, haram ya seperti ini, ya, karena Rasulullah mengatakan laisalana mathalu as-sau, kita umat Islam itu enggak punya contoh yang jelek. Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi, orang yang menarik pemberiannya ya ibarat anjing menjilat muntahannya. Kalau ada yang mengatakan kan anjing gak dilarang menjilat apa? Muntahannya. Anjing dilarang gak menjilat muntahannya? Jawabannya ya kalau anjing gak dilarang. Tapi kalau kita disamakan dengan anjing itu kira-kira baik atau buruk? Buruk ya kan? Ya kan gak boleh ya kan? Kalau kita dibilang kamu kayak anjing juga marah ya kan? Adapun hibah orang tua pada anak, ya boleh untuk ditarik. Bahkan misalnya orang tua masuk ke warung anaknya. Anaknya misalnya penjual sembako. Masuk ke warung, ya ngambil beras 2 kilo, ya, gula pasir 1 kilo, teh ya 1 bungkus, enggak izin boleh. Iya, tapi jangan semuanya diambili ya. Ini madorot. Ya sekedar untuk medang lah. Ya enggak apa-apa. Kalau itu orang tua enggak apa-apa. Karena dalilnya adalah hadis anta wa maluka li abika. Anta anda, wa maluka harta anda, li abika milik ayahmu. Iya. Orang tua utang kepada anaknya, kemudian gak bayar. Boleh atau tidak? Jawabannya, kalau utang ya dibayar dulu. Sudah selesai bayaran, nah ini tak mintalah. Ya, 1 juta, ya gak apa-apa, ya kan? Karena yang namanya akad utang ya biar diberesi dulu, sudah dibayar. Kalau itu memadoroti anak, ya tergantung utangnya. Utangnya misalnya 1 miliar kok enggak bayar, ya anaknya berat banget kan. Ya banyak orang punya. Ya kan. Kalau utangnya misalnya 10 ribu atau apa, yang secara umum anak itu merelakan. Boleh itu kalau utang segitu, walaupun saya ini anak, tapi kan 1 miliar ya abot banget ya kan. Ya, jangan sampai memadharati orang lain, karena Rasulullah mengatakan la dharara wala dirar. Boleh tapi jangan aji mumpung. Ya kan? Bolehlah orang tua ya ngambil dari harta anak, tapi bukan kemudian sampai tingkatan anak itu termadharati, ini enggak boleh. Mungkin sudah selesai ini. Iya. Wasiat. Wasiat yang dimaksud data, kalau wasiat ya. Nah kalau nanti bapak meninggal kamu jangan tinggalkan jamaah, oh ini bagus yang seperti ini. Harta ya. Yang pertama, apakah kita bisa menjamin anak-anak itu akan aman? Belum tentu, mungkin anak-anaknya aman, tapi anak-anaknya yang cucu-cucunya, oh gak terima kok dulu om saya kok dapatnya segini. Ya sementara ayah saya segini, gak terima saya. Bisa jadi cucunya itu apa? Masalah. Mungkin anak-anaknya mungkin aman, tapi kita gak bisa menjamin cucu-cucunya pun akan apa? Aman. Yang kedua, aman atau enggak aman, ya seperti ini memang ketentuan dari Islam, ya. Dan tidak ada hukum yang lebih aman dan selamat dari hukum Islam. Yang namanya wasiat itu adalah pemberian harta kepada seorang, namun diambilnya setelah meninggal itu namanya wasiat. Kalau diambil ketika masih hidup, namanya hibah, hukumnya beda. Kalau kepada anak-anak, dibagi-bagi, masih hidup, nah diambil, itu boleh. Itu namanya hibah, itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal, itu sudah namanya warisan. Jadi, di sini bukan haknya manusia untuk mewasiatkan. Allah yang menentukan bahwa ini adalah namanya warisan. Jadi kalau diberikan ketika masih hidup, ya silahkan. Nah, untuk kamu ini, silahkan ambil. Ketika masih hidup, langsung diambil. Ini boleh, ini namanya hibah. Jadi kalau wasiat itu kan pemberian itu jenengnya sudah ada, tembungnya ada, tapi barangnya apa? Nanti diambil setelah meninggal, itu namanya wasiat. Ini yang tidak boleh. Kalau itu untuk ahli waris, karena Rasulullah mengatakan innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata diwarisi. Allah telah memberikan setiap orang akan haknya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Insyaallah yang terkait dengan dasar-dasar ilmu waris, kalau ada kesempatan akan saya lanjutkan. Misalnya Pak, ya. Orang punya anak sendiri dan punya anak orang lain. Anak bawahnya. Terus pada waktu masih hidup, ahli waris mengatakan ya besok akan mati si anak baik. Tetapi setelah meninggal, anak-anak ini tidak rela kalau dia diberi. Itu gimana? Pertanyaan bagus sekali. ada orang dia punya anak sendiri dan punya anak tiri lah ya, anak bawah. Ketika dia hidup, anak angkat lah. Ketika dia hidup mengatakan seperti ini. Nanti kalau saya mati, ya tolonglah ya, ini si ini dikasih. Setelah meninggal ternyata anak-anaknya enggak rela. Taip jawabannya. Wasiat tadi benar atau salah? Sebelum kita menjawab, kalau wasiat tadi benar, ya anak-anak tadi salah kan? Wasiat tadi benar, karena apa? Karena dia berwasiat bukan kepada ahli waris. Cuma sayangnya si mayit ketika hidup gak ngomong seberapa sih. Ini jadi repot kan? Ya kan gitu? Kalau dikasih misalnya 1.000, 2.000 kan jelas ya kan? Yang jadi masalah ini berapa kan gak jelas. Ini juga kadang timbul masalah. Kemudian kalau memang ini benar, maka yang namanya anak-anak yang berbakti itu ya, ya bagaimana ucapan orang tua. Jadi kalau wasiat tadi tidak ditunaikan, dosa itu anak-anak. Allah SWT mengatakan, faman badalahu mim ba'di ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna. Barang siapa yang ngerubah-rubah wasiat setelah ngerti, maka dosa untuk orang yang ngerubah-rubah wasiat. Kan anak tadi ngerti ini wasiat, sementara yang akan dikasih wasiat memang bukan ahli waris kan, boleh. Kok dirubah-rubah? Ya dosa atas anak-anak tadi. Ya. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna. Barang siapa yang sudah dengar wasiat kok ngerubah-rubah wasiat, dosa atas orang yang ngerubah-rubah wasiat tadi. Kalau wasiatnya benar, wasiatnya enggak benar ya enggak boleh. Ya. Insyaallah yang terkait dengan dasar-dasar ilmu waris, kalau ada kesempatan akan saya sampaikan. Ini kapan rampungnya ini? Iya, silahkan. Satu saja sudah cukup. Satu aja cukup ya, nggih. Nggih. Ada orang punya anak perempuan. Sudah menikah. Ya. Yang dikasih anak atau cucu? Anaknya oleh perempuan tadi. Punya utang. Petugas dari kiamat itu. Pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anak tadi sudah saya katakan boleh ditarik kembali. Tapi kalau melihat kasusnya yang tadi ditanyakan, sepertinya ada unsur-unsur yang tidak beres ya antara orang tua dengan anak yang diberi. Maka yang seperti ini saya sendiri angkat tangan datang ke pengadilan agama yang insya Allah akan menyelesaikan, karena ini sudah kasus yang menimpa person yang itu butuh penyelesaian di pengadilan. Karena itu sudah ranah hukum, itu sudah bawa tanah, ya toko macam-macam, mungkin kaitannya dengan orang lain juga sudah ada. Ini sudah ranah hukum, ya kita nggak bisa bicara. Kita serahkan kepada yang lebih berkompeten. Kemudian kedua, kalau seorang dia punya utang, sementara dia ngutangi juga pada orang lebih banyak. Kemudian seorang meninggal ke utangnya belum terbayar. Apakah nanti di Yaumul Qiyamah bisa digeser-geser? Pertama jawabannya, perkara kiamat itu perkara yang gaib. Kita enggak ngerti. Kalau di dunia itu dalam bab fikih itu namanya hawalah. Pengalihan piutang kepada pihak lain boleh. Dengan syarat, misalnya gini. Saya membeli barang kepada Pak Dakir misalnya 2 juta. Beli beras 2 juta. Ini saya gak punya duit, ini saya punya uang sama Mbah Bejo 3 juta. Pak Dakir, ini kamu, Anda menagihnya kepada Mbah Bejo ya, karena saya punya uang 3 juta sama Mbah Bejo. Berarti ini kan pengalihan pembayaran pada pihak lain. Boleh atau tidak seperti ini? Jawabannya, boleh dengan syarat. Syaratnya Mbah Bejo tadi, ya orangnya itu luas, kapan saja diminta akan bayar, dan orangnya bukan orang yang pailit. Boleh. Tapi kalau Mbah Bejo ternyata orangnya ongel-angelan, ini sama saja melempar bola panas. Atau Mbah Bejo itu bukan angel-angelan, tapi orangnya bangkrut, gak punya apa-apa. Ya, boleh Pak Gakir menolak, oh gak mau. Ya kan Mbah Bejo itu gak punya apa-apa kok, ya kan. Tapi kalau Mbah Bejo itu orangnya luas, ya kan, kapan saja diminta, maka Pak Dakir di sini harus mau menerima. Karena hadis mengatakan, ya, wa idza utmi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Kalau utang itu dialihkan pembayarannya kepada orang yang cukup luas, hendaklah menerima pengalihan pembayaran. Terus bagaimana kalau di dunia orang punya utang pada orang belum kebayar, padahal dia mengutangi juga pada orang lain, apakah di akhirat nanti akan ada geser-geser? Ya kita gak ngerti. Tapi kita bicara hukum. Kalau bicara hukum, berarti kan keluarga yang masih hidup ngerti kan, oh ini kan bapak kita dulu ngutangnya bulan-bulan ditagihi untuk membayar apa? Utangnya. Ya seperti itu. Jadi yang hidup itu ada ego untuk apa? Membayarkan utang si mayit. Dan insya Allah, orang yang berbuat baik pada mayit, dia pun kalau meninggal, orang pun akan apa? Membantu dia. Karena Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan berbuat baik juga ya kebaikan. Orang kalau suka membantu, apalagi mayit itu sudah gak bisa beramal, nanti insya Allah dia kalau meninggal pun akan dibantu oleh orang. Sampai di sini insya Allah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.